Hold on, baby hold on. Tapi bohong. Hey Stardust. Kamehame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam mikirin kamu. Kamehame belalang kupu-kupu, datang tadi duga lalu kau meninggalkanku. Kau pergi begitu saja tanpa tahu ku tersiksa. Kini kau telah menghilang, sayang-sayang palapeang. Tiap hari pulang kerja ku beliin seblak, tapi kenapa cintaku ini malah kau tolak. Tiap minggu ku bawakan sekotak martabak, pecape beli tapi malah minta Starbucks. Yeah. Kamu tahu aku ini miskin, makan aja aku pakai raskin. Lauk malam terpaksa bikin, tumis tomat cuma pakai micin. Yeah. Hey Stardust. Syari kamu bangsat.